Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mari kita baca profil aliran sesat yang ketiga di buku ini, Qadariyah. Di buku saya halaman 504, di buku antum sekitar 514. Berkata penulis, aliran yang ketiga Qadariyah. Qadariyah adalah aliran yang sesat dan termasuk ahlul bid'ah. Tokohnya adalah Ma'bad al-Juhani. Qadariyah berasal dari kata qadar, artinya ketentuan ilahi. Dinamakan Qadariyah karena mereka mengingkari takdir Allah Ta'ala. Ya, aliran sesat ketiga namanya Qadariyah. Tokohnya namanya Ma'bad al-Juhani. Qadariyah ini berasal dari kata qadar. Dia dinamakan Qadariyah karena mengingkari takdir. Mereka tidak mengakui adanya takdir. Tapi untuk diketahui, Qadariyah model begini sepertinya sudah tidak ada kalau zaman sekarang. Para ulama kita mengatakan gaya-gaya seperti itu menolak adanya takdir. Zaman sekarang mungkin sudah punah. Ada gaya model baru yang nanti akan saya sebutkan. Silakan. Di antara keyakinan mereka ialah, satu, mereka tidak mengakui adanya qadar atau takdir. Manusialah yang menentukan nasibnya sendiri dan dialah yang melakukan perbuatannya terlepas dari qudrat serta iradat ilahi. Dua, mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Ya. Di antara cabang keyakinannya, tidak mengakui adanya takdir. Jadi manusia ini menentukan dirinya sendiri. Tidak ada namanya takdir. Yang kedua adalah meyakini bahwa Allah itu tidak tahu sebelum sesuatu terjadi. Kalau sudah terjadi, baru tahu. Nah, yang seperti ini kayaknya nggak ada kalau zaman sekarang. Sesesat-sesatnya sesat, insya Allah meyakini bahwa dirinya itu di bawah takdir Allah. Ya. Tapi ada model yang lain. Model yang lain ini, mereka mengatakan bahwa mereka pintar karena belajar. Allahumma shalli ala nabiyyi. Mereka kaya karena mereka kerja. Nah, modelnya seperti itu. Padahal ini tidak lain mirip-mirip Qadariyah. Kalau ada orang bilang, "Oh, saya pintar karena belajar." Seolah-olah dia tidak meyakini adanya takdir bahwa Allah yang menetapkan dia pintar. Makanya mirip-mirip Qadariyah. Adapun zaman sekarang, mereka mengakui bahwa Allah itu tahu perbuatan hamba sebelum dilakukan. Kalau yang zaman dahulu meyakini Allah tidak tahu sebelum terjadi dulu, nanti kalau sudah terjadi baru tahu. Yang seperti itu sudah tidak ada. Adapun yang zaman sekarang, mereka meyakini Allah tahu sebelum terjadi, tapi nanti kalau sudah terjadi, maka Allah gak ngapa-ngapain, tidak punya kekuasaan untuk mengubahnya. Ini juga, ini adalah Qadariyah milenial. Tapi sama sesatnya. Bedanya, para ulama di zaman dahulu mengatakan Qadariyah yang dulu itu kafir. Sedangkan Qadariyah kekinian itu adalah orang-orang yang tetap muslim, tapi pemikiran mereka salah. Termasuk dalam aliran ini adalah Mu'tazilah yang juga berpandangan sama. Para ulama dan para imam seperti Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad telah mengkafirkan Qadariyah disebabkan mereka mengingkari ilmu Allah Ta'ala. Ini yang saya sebut tadi. Para ulama salaf mengatakan Qadariyah itu kafir. Adapun Qadariyah sekarang, tidak. Coba kalau ada orang di dekat antum, tetangga gitu ya, kaya raya, terus antum nanya, "Masya Allah bapak ini kaya raya, Masya Allah." Terus dia bilang, "Oh iya mas, kita kaya soalnya kita kerja. Padahal itu kan qadariyah sebenarnya kan, mengingkari takdir Allah. Apa kita bilang, oh kafir berarti bapak ini? Karena itu adalah pembicaraan yang sudah biasa di lisan-lisannya orang awam. Orang awam kalau kurang belajar ya begitu kalimat-kalimatnya. Tapi apakah mereka kita katakan kafir? Jawabannya tidak. Makanya qadariyah dulu kafir, qadariyah sekarang mereka berdosa dengan keyakinan mereka. Aliran sesat keempat. Yang keempat, Jahmiyah. Mereka adalah aliran yang sesat dan dikafirkan oleh para ulama. Muncul pada akhir kekuasaan Bani Umayyah, disebut Jahmiyah karena mereka berasal dari nama tokoh pendirinya, yaitu Abu Mahroz Jahm bin Sofwan At-Tirmidzi. Dia adalah muridnya Ja'ad bin Dirham, seorang zindiq yang pertama kali mengadakan bid'ah khalqul Qur'an, yaitu Al-Qur'an adalah makhluk. Dulu ada orang zindiq, mereka bilang Al-Qur'an itu cuma makhluk, itu bukan kalam Allah. Laki-laki ini namanya Ja'ad bin Dirham. Pemikiran Ja'ad gak terkenal, soalnya dia apa ya? Pemikiran Ja'ad itu intinya tidak terkenal oleh Ja'adnya. Tapi Ja'ad ini punya murid namanya Jahm bin Sofwan. Kelihatan ke di situ? Jahm bin Sofwan adalah muridnya Ja'ad. Dulu ustaz saya mengatakan sebenarnya pemikiran Jahmiyah itu harusnya Ja'adiyah. Karena pencetusnya bukan Jahm bin Sofwan, tapi gurunya Ja'ad bin Dirham. Tapi tidak terlalu viral. Yang memviralkan adalah Jahm bin Sofwan, muridnya. Sehingga orang lebih mengenal aliran ini dengan kata Jahmiyah. Seandainya harusnya bisa dibilang ya Ja'adiyah. Karena Jahm bin Sofwan itu cuma nyontek aja. Lanjut. Apa keyakinan mereka? Di antara keyakinan mereka ialah, satu, mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi kalau mereka bilang Allah itu tidak ada nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau paling tidak kalaupun ada maka dibatasi, nanti akan disebutkan dalam babnya Asy'ari Maturidi. Contoh, kalau kita bilang Allah punya wajah, maka mereka bilang Allah tidak punya wajah. Kalau kita katakan Allah itu menyebutkan Allah punya tangan, Nabi menyebutkan Allah punya tangan, mereka bilang Allah tidak punya tangan. Kalau Ibnu Abbas bilang kursi itu adalah tempat kaki Allah, mereka bilang Allah tidak punya kaki. Padahal nyata-nyata katanya itu kaki, tangan. Allah senyum, Allah marah, Allah datang, Allah turun. Itu mereka tidak meyakini hal itu, padahal disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah. Kalau mereka tidak meyakininya, itu seperti menolak satu ayat, dua ayat, atau bahkan ribuan ayat yang menceritakan tentang sifat Allah. Dan menolak satu ayat itu sama dengan menolak satu Al-Quran, dan itu adalah kekufuran. Dua, mereka berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk atau barang ciptaan, bukan kalam Allah. Yang harusnya adalah Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Sedangkan orang Jahmiyah berpendapat Al-Quran adalah makhluk. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau Al-Quran itu makhluk, ya maka dia seperti kita. Kita kan bisa kurang, bisa nambah, bisa mati, bisa hilang. Nah, mereka mengatakan Al-Quran pun bisa kurang, bisa tambah, bisa hilang. Seperti itu. Ketiga. Tiga, mereka berpendapat bahwa iman itu adalah hanya sekedar mengenal Allah Ta'ala. Sekedar kenal Allah sudah beriman. Padahal di dalam keakidah Ahlussunnah baru dikatakan beriman kalau dia mengakui dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Tidak cuma sekedar mengenal Allah. Keempat. Empat, mereka meyakini bahwa surga dan neraka itu fana atau akan binasa, tidak kekal. Lima, mereka mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana. Nah, kalau ada yang bilang Allah itu tidak bersama di atas arsy, maka kita bilang Anda mungkin cabang dari Jahmi. Anda pengikutnya. 6. Mereka berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kehendak dan kemampuan. Mereka hanyalah serba dipaksa. Tapi ini lebih dipopulerkan nanti oleh Jabariyah. Aliran sesat kelima. Nanti saja. 7. Berpendapat seperti pendapat Murji'ah dan bahwa iman itu hanya sekedar pengetahuan saja dan lain-lain. Itu bukan Murji'ah, tapi Murji'ah. Pakai Hamzah. Nanti bab Murji'ah ada sendiri. Lanjut. 5. Jabariyah. Ini aliran sesat yang kelima. Jabariyah adalah aliran sesat dan ahlul bid'ah. Jabariyah termasuk paham Jahmiyah yang meyakini dan mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai usaha, kemampuan, kemauan dan kehendak. Tetapi semuanya serba dipaksa oleh Allah Ta'ala. Jabariyah punya keyakinan inti, mereka itu dipaksa. Karena Jabariyah ini berasal dari kata jabr. Ya, artinya paksa. Tidak punya pilihan kecuali mengikuti. Mereka punya keyakinan bahwa kita di dunia ini tidak punya usaha, tidak punya kemampuan, tidak punya kemauan, tidak punya kehendak, tetapi semuanya dipaksa Allah. Keyakinan seperti ini mungkin tidak kita kenal dengan nama Jabariyah. Tapi kalau kita sering dengar waria bilang begini, saya juga kalau disuruh pilih saya maunya jadi perempuan, tapi kan masalahnya ini ditakdirkan oleh Allah, jadi ya jangan salahkan saya dong. Ini termasuk Jabariyah karena punya keyakinan kondisi dia yang merubah kelamin dari laki-laki jadi perempuan itu adalah kehendak Allah, jadi salahkan aja Allah. Kalau antum ketemu orang begini, jawabnya pakai apa? Pakai tonjok sekali. Setelah itu, nanti paling dia marah kan? Nah, kalau dia marah, antum bilang apa? Ini sudah kehendak Allah. Sehingga keadaan manusia menurut mereka seperti pohon yang diterpa angin, yang selalu ikut kemana arah angin itu berhembus. Manusia tidak punya kehendak dan keinginan. 6. Murji'ah. Murji'ah adalah aliran yang sesat dan termasuk ahlul bid'ah yang meyakini bahwa amal tidak masuk dalam nama iman dan bahwasanya kemaksiatan tidak membahayakan iman seseorang sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat terhadap kekafiran seseorang. Ya. Murji'ah itu juga termasuk aliran sesat yang keyakinan intinya bahwa amalan itu tidak masuk dalam iman. Iman itu dua saja. Mengakui dengan hati, mengucapkan dengan lisan. Jadi meskipun tidak beramal, dia tetap beriman. Jadi kalau ada orang tidak sholat, ya tidak apa-apa, yang penting masih beriman. Kalau tidak berpuasa, ya itu yang penting dia tetap beriman. Yang penting tetap mengakui. Saya pernah ketemu dengan Murji'ah. Cuman orangnya lucu, jadi saya nasihati dia juga pelan-pelan. Kalau dia ustaz, nasihatnya mungkin lebih keras lagi. Saya bilang, waktu saya main di Jakarta, tuan rumahnya punya tamu. Nah, tamunya ini model-model Murji'ah. Tuan rumahnya bilang, ini ustaz, masya Allah, ini orang kaya di Jawa Timur nih. Mobilnya di puluhan nih. Nah, dan kami ngobrol sambil makan siang. Tiba waktu zuhur, saya ajak sholat, ayo sholat. Dia bilang, saya enggak ustaz. Apa enggak sholat? Intinya gini, saya enggak bisa nirukan gayanya dia. Intinya bagi dia, yang penting saya meyakini keberadaan Allah, selesai. Jadi enggak sholat, yang penting yakin. Saya bilang, ya itu namanya belum beriman dengan benar. Karena iman itu mas tiga. Pengakuan. Cek. Saya bilang iman itu tiga. Mengakui dengan hati, seperti tadi. Mengucapkan dengan lisan, pasti sampai syahadat toh. Iya. Dan beramal dengan anggota badan. Itu baru namanya iman. Adapun sampai itu baru itu keyakinan Murji'ah itu kalau tidak mau sholat. Setelah debat agak panjang, tapi dia tidak debat-debat keras begitu. Lama-lama akhirnya sudah sholat sana. Ya, akhirnya dia pergi sholat. Berasal dari kata irja, artinya pengakhiran, sebab mereka mengakhirkan amal dari hal iman. Di antara keyakinan mereka ialah, satu, mereka mengatakan suatu dosa tidak berbahaya bagi pelakunya selama ada iman, sebagaimana suatu ketaatan tidak berguna selama ada kekafiran. Ya, suatu dosa tidak berbahaya selama ada iman, sebagaimana ketaatan tidak ada gunanya kalau ada kekafiran. Tapi yang paling populer adalah yang pertama tadi. Dosa itu tidak apa-apa, yang penting ada iman. Ini salah satu yang pernah mengatakannya adalah salah satu ketua ormas besar di Indonesia. Waktu mau datang artis-artis luar negeri yang suka menampakkan aurat, dia bilang yang tidak apa-apa, nonton pun tidak masalah, karena yang penting beriman. Tidak akan melunturkan keimanan kita dengan menonton konsernya. Ini yang ngomong tokoh agama nih. Tokoh agama Murji'ah. Dua, mereka berpendapat bahwa amal tidaklah termasuk dalam kriteria iman. Tiga, menurut mereka orang yang taat dan yang berbuat maksiat imannya adalah sama. Maklum, karena amalan ketaatan itu bukan bagian dari iman. Jadi mau taat mau maksiat sama saja bagi mereka. Empat, mereka berpendapat bahwa iman tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Murji'ah terbagi menjadi empat. Adapun ahlu sunnah meyakini iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Murji'ah terbagi empat. Satu, Murji'ah Jahmiyah. Mereka berpendapat bahwa iman hanya di hati saja. Dua, Murji'ah Karomiyah. Mereka berpendapat bahwa iman hanyalah ucapan lisan semata. Tiga, Murji'ah Fuqaha. Mereka berpendapat bahwa iman adalah membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan, sedang perbuatan tidak masuk dalam nama iman. Empat, Al-Asyairah. Maksudnya kata-kata sedang perbuatan tidak masuk dalam nama iman, gamblangnya adalah tidak beramal pun tidak apa-apa. Jadi orang tidak sholat sama sekali itu masih muslim bagi mereka. Empat, Al-Asyairah atau Al-Asyariyah. Mereka adalah yang mengatakan bahwa iman hanya sebatas pembenaran saja. Ya, nanti akan datang babnya secara sendiri tentang Asyariyah ini. Lima, mereka mengharamkan istitsna dalam iman, yaitu mengucapkan saya beriman insyaallah. Enam, mereka mensifati amal-amal kekufuran seperti menghina dan mencela Allah, Rasulnya maupun syariat Islam. Bukanlah suatu kekufuran, tetapi hal itu menunjukkan pendustaan yang ada dalam hati. Mu'tazilah. Tujuh, Mu'tazilah. Mereka adalah pengikut Wasil bin Atha' dan Amr bin Ubaid. Dikatakan Mu'tazilah karena mereka mengeluarkan diri atau i'tizal dari kelompok kajian Al-Hasan Al-Basri sesudah dia menyalahi beliau dalam masalah pelaku dosa besar. Wasil berpendapat pelaku dosa besar berada pada manzilah bainal manzilatain, tidak mukmin, tidak juga kafir. Atau dikatakan Mu'tazilah karena mereka mengisolir diri dari pandangan sebagian besar umat Islam ketika itu dalam hal pelaku dosa besar. Ya, kalau ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana yang diselisihi oleh Mu'tazilah ini dalam pandangan Hasan al-Basri, bahwa pelaku dosa besar itu, pelaku dosa besar itu dia bukan kafir, dia ya berdosa. Adapun tempatnya nanti tergantung kehendak Allah. Bila Allah mau ampuni maka Allah ampuni, tapi bila Allah mau maka Allah azab. Ini keyakinan Ahlussunnah tentang pelaku dosa. Sedangkan Mu'tazilah mereka i'tizal, yaitu mengeluarkan diri dari kajiannya Hasan al-Basri, lalu punya pendapat berdosa besar itu manfi manzilah baina manzilatain, yaitu berada di antara dua posisi, bukan mukmin, bukan juga kafir. Jadi kalau ditanya lah orang mukmin lawannya kafir, Kalau orang kafir lawannya orang mukmin. Ini tidak mukmin, tidak kafir. Kata mereka itulah orang yang berdosa besar. Yang benar, orang berdosa besar itu masih muslim. Dia tidak kafir dengan dosanya. Dan Allah masih mungkin akan menerima taubatnya selama dia bertaubat sebelum datang ajalnya. Tapi kalau seandainya dia belum bertaubat dan dia meninggal duluan, maka tempatnya bukanlah di neraka secara mutlak, tetapi kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah azab. Itu keyakinan Al-Sunnah. Mu'tazilah ini jadi lawannya Khawarij yang minggu lalu. Kalau Khawarij, orang berdosa besar, maka dia apa? Otomatis kafir. Begitu. Mu'tazilah ini apa ya? Kalau Khawarij kan langsung tuh kafir. Kalau ini setengah-setengah, setengah hati. Dia bilang setengah mukmin, setengah kafir. Yang benar akidah Ahlus Sunnah, orang berdosa besar mukmin, tapi dia kekurangan iman. Dan kalau dia sempat bertaubat sebelum mati, Allah mungkin ampuni. Dan kalau dia belum bertaubat sebelum mati, maka kembali ke kehendak Allah. Nah, di antara keyakinan mereka ialah, satu, mereka memiliki lima dasar usul khamsah, yaitu pertama, adil. Maksudnya ialah menafikan qadar atau takdir Allah Ta'ala. Jadi Mu'tazilah juga punya keyakinan yang tidak ada takdir. Semua itu yang kita, kita yang menjalankan kehidupan kita, kita yang memilih secara mutlak. Kedua, tauhid. Maksudnya ialah menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala. Mereka pun Mu'tazilah ini, kalau disebutkan tentang wajah Allah, tangan Allah, tangan Allah keduanya kanan, kaki Allah, Allah datang, Allah turun, ini mereka tidak akan percaya. Ketiga, janji atau al-wa'du. Maksudnya ialah bahwa Allah Ta'ala wajib memberi ganjaran atau pahala kepada orang yang taat. Mereka bilang ada namanya wa'd, yaitu janji. Maksudnya adalah Allah wajib memberi janji, memberi pahala kepada orang yang taat. Padahal tidak ada yang mewajibkan Allah. Tidak ada yang menentukan Allah wajib begini dan Allah wajib begitu. Semua kembali kepada kehendak Allah. Keempat, ancaman atau al-wa'id. Pertanyaan saya, apakah setiap orang yang melakukan ketaatan pasti diberi pahala? Pasti diberi pahala? Iya atau tidak? Belum tentu. Ada orang melakukan ketaatan, tapi ketaatan yang dilakukan tidak ikhlas. Apakah Allah berikan pahala? Tidak, malah dikasih dosa. Ada orang melakukan ketaatan, tapi ketaatan itu sebenarnya ketaatan yang dia buat sendiri tata caranya atau menyelisih sunnah Nabi. Berarti tidak ikhtibar. Pertanyaannya, dia dapat pahala? Justru dapat dosa. Jadi tidak ada yang mewajibkan Allah memberikan ganjaran atau pahala kepada orang yang taat. Semua kembali kepada kehendak Allah. Nah, keempat adalah wa'id, yaitu diancam. Maksudnya adalah? Maksudnya ialah bahwa Allah Ta'ala wajib menyiksa atau mengadab orang yang mengerjakan maksiat. Mereka bilang Allah wajib mengadab yang mengerjakan maksiat. Padahal yang benar, siapa yang mengerjakan maksiat kembali kepada kehendak Allah. Orang yang bermaksiat bisa jadi Allah ampuni. Malah kalau ada orang bermaksiat lalu dia bertobat, diampuni dosanya, dan justru dosanya tadi diganti dengan apa? Pahala. Itu pernah dengar? Siapa yang tahu? Tapi tidak ada hadiahnya. Siapa yang tahu? Apa dalilnya? Orang yang berdosa lalu bertobat, bisa jadi Allah gantikan dia jadi pahala. Kisahnya wanita sahabat Nabi dari kalangan Ghamidiyah yang dia datang kepada Nabi mengakui bahwa dia berzina. Ya atau tidak? Oleh Nabi disuruh apa? diasingkan dulu sampai apa? Sampai lahiran. Setelah lahiran dia datang kembali kepada Nabi, minta dirajam oleh Nabi, suruh pulang dulu, disuruh ngapain? Nyusuin sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun baru dia datang lagi. Setelah itu baru dirajam. Umar bin Khattab sempat protes, buat apa kita sholatkan? Dia sudah dirajam, sekarang kok mau disolatkan? Cek, dia sudah dirajam, ngapain kita sholatkan? Apa kata Nabi? Sesungguhnya wanita ini telah bertaubat, yang pahala taubatnya kalau dibagikan kepada 70 orang Madinah maka kebagian semua. Jadi taubat itu ada pahalanya. Atau dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan, sesungguhnya wanita ini telah bertaubat, yang kalau para pemungut pajak bertaubat dengan taubatnya dia, maka pemungut pajak itu pasti diampuni. Berarti taubat itu setelah dosa lalu bertaubat itu dapat pahala. Nah, itu diantara dalilnya. Jadi orang bermaksiat belum tentu Allah azab. Tidak ada yang berhak untuk mewajib-wajibkan Allah mengazab siapapun. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah azab, terserah Allah. Ya. Kelima, manjilah bainal manjilatain, satu tempat di antara dua kedudukan. Maksudnya, apabila seorang mukmin melakukan dosa besar, maka ia tidak disebut kafir, tidak disebut mukmin, tetapi ada di antara kedudukan kafir dan iman. Tapi yang benar bagaimana jemaah tadi? Kalau seseorang berbuat dosa besar, maka dia kafir atau mukmin? Mukmin, tapi berdosa. Terus jika dia bertaubat sebelum wafat, maka bisa jadi Allah ampuni. Jika dia tidak bertaubat sebelum wafat, maka dia masuk neraka atau masuk surga? Ayo, Pak. Terserah Allah. Terus, kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah ada. Ini barusan saya ulang, ini ketiga kali minimal. Jadi nanti kapan-kapan antum saya tanya harus tahu ya. Nah, siapa tahu nanti kita ngobrol langsung. Mas Fiki, kalau orang berzina, bagaimana kedudukannya dalam Islam? Harus tahu. Coba sekarang. Kalau ada orang wanita berzina, dia mukmin atau kafir? Terus, kalau dia bertobat maka dia diampuni. Kalau dia meninggal belum bertobat, maka kembali kepada kehendak Allah. Terus, kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah adab. Terus, dua. Mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Yang benar apa tadi? Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Oh ya, teman-teman, di kalangan para ulama zaman dahulu, terutama di saat Imam Ahmad bin Hanbal kena fitnah ini dari para khalifahnya ketika itu, orang-orang disuruh ngomong apa, yang akidah al-sunnah ya, Al-Quran bukan Al-Quran kalamullah, gak boleh berhenti sampai situ, harus dilanjutkan. Apa tadi? Saya ulang, mungkin saya ngomongnya terbelebet kali. Dulu ada aliran sesat namanya Mu'tazilah. Begitu juga Jahmiyah. Mereka punya keyakinan Al-Quran itu makhluk aja. Yang benar apa? Al-Quran kalamullah, Al-Quran firman Allah. Lalu merebaklah fitnah Al-Quran adalah makhluk. Lalu orang-orang disuruh dipaksa suruh ngomong begitu. Nah, untuk membedakan mana orang yang sesat maupun yang tidak dengan yang tidak, maka para ulama menetapkan harus mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Enggak boleh sampai Al-Quran kalamullah. Harus dilanjutkan. Wajib melanjutkannya. Karena kalau tidak dilanjutkan, bisa jadi orang itu hanya menyembunyikan keyakinan aslinya saja. Jadi yang benar Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Itu wajib lanjut tuh. Tidak bisa hanya kalamullah saja. Tiga, mereka mengingkari syafaat Nabi SAW pada hari kiamat untuk pelaku dosa besar dari umat Islam. Padahal Nabi yang memberitahukan tentang adanya syafaat bagi yang melakukan dosa besar, termasuk adanya syafaat dari anak bagi orang tua yang masuk ke dalam neraka, syafaat dari teman, teman yang soleh yang menarik temannya masuk ke dalam surga. Ya. Mereka mengingkari hal seperti itu. Empat, mereka meyakini bahwa orang mukmin yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar maka ia kekal di dalam neraka. Keyakinannya Mu'tazilah, mati dosa besar berarti kekal di neraka. Nah, Ustaz Mu'tazilah banyak di balik papan. Ya, dengan keyakinan nomor 4 ini banyak. Hanya saja umumnya itu tidak sadar bahwa mereka jatuh ke dalam kesesatan Mu'tazilah. Ada ustaz di, saya mendengar dia pertama kali di Al Ikhwan, Balikpapan Baru. Kebetulan saya lupa saya ngapain, pokoknya saya pergi ke sana Jumatan. Lalu ustaz tersebut mengatakan, maka barang siapa yang mati dalam keadaan mencuri lalu dia mati, maka dia mati kafir dan masuk neraka selama-lamanya. Siapa yang mati dalam keadaan berzina berarti mati kafir dan di neraka kekal selama-lamanya. Siapa yang mati dalam keadaan bunuh diri maka dia mati kafir kekal di neraka selama-lamanya. Ini adalah keyakinan sesat Mu'tazilah. Padahal yang benar, siapa yang mati dalam keadaan mencuri, mati dalam keadaan berzina, mati bunuh diri, itu adalah mati dalam keadaan melakukan dosa besar yang kalau Allah mau, apa tadi? Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah azab. Kita tidak pernah tahu. Contohnya begini jemaah. Contohnya, ada orang aslinya itu soleh, aslinya sholat lima waktu, berzakat, bersedekah dan lain-lain. Suatu ketika, misalnya kan dia digoda oleh perempuan begitu, runtuh imannya waktu itu. Misalnya karena itu adalah pacar SMA-nya dan itu kejadian. Tapi kejadiannya adalah akhwat. Ada akhwat di invite masuk ke dalam grup WhatsApp alumni, masuk di situ dan ketemu dengan pacar SMA-nya, lalu janjian ketemuan, lalu kemudian akhirnya qadarullah berzina, lalu kemudian setelah zina diajak untuk menikah, pisah dengan suaminya, dia tidak mau, lalu dicekek, padahal dia aslinya akhwat muslimah berjiwa besar berzina. Kita yakin dia aslinya salihah. Mungkin hari itu imannya turun. Mungkin dia dipercecokkan sama suaminya. Tapi kita tidak membenarkannya. Dia percecokkan dengan suaminya, lalu dia lari kepada godaan pacar lamanya itu. Lalu berzina dia. Lalu kemudian qadarullah mati setelah berzina. Apakah Allah pasti memasukkan dia ke dalam neraka selama-lamanya? Jawabannya? Iya. Kalau Mu'tazilah. Dan itu tentu tidak adil. Adapun keyakinan Ahlussunnah, maka kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah azab. Bisa jadi, kita tidak pernah tahu ya, dosa zinanya Allah timbang dibandingkan dengan pahala berjilbab besarnya selama bertahun-tahun. Ternyata pahala berjilbab besarnya itu lebih berat daripada dosa zinanya. Lalu Allah ampuni dia. Uang pesina saja yang bertahun-tahun gara-gara masih minum anjing saja, Allah masukkan dia ke dalam surga atau neraka? Masuk surga. Gitu. Wanita pezina saja yang memang itu pekerjaannya, gara-gara cuma ngasih minum anjing. Ini anjing loh, bukan kucing. Anjing yang dikasih minum, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya. Itu artinya kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Meskipun dia mati dalam keadaan baru saja mengerjakan dosa besar. Waliyadzubillah. Semoga Allah mematikan kita dalam husnul khatimah. Lanjut. 5. Amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya ialah memberontak kepada penguasa yang zalim dan lain-lain. Ini keyakinannya Mu'tazilah yang nanti sejalan bersekutu dengan Khawarij. Mereka punya keyakinan harus amar ma'ruf nahi mungkar. Apa maksudnya? Kalau ada penguasa zalim maka harus diberontak. Sementara Nabi SAW melarang memberontak kepada penguasa yang zalim. Yang boleh adalah siapa yang bisa, saya tidak kasih hadiah. Yang boleh diberontak adalah adalah mana pemberontak? Adalah siapa yang boleh diberontak? Jawabannya pemimpin kafir yang pemberontakan itu memenuhi 7 syarat. Bila pemimpinnya kafir, tapi 1 dari 7 syarat tidak masuk, maka pemberontakan jadi haram. Apa 7 syarat memberontak? Antum baca buku yang saya terjemahkan, Tindak Tanduk Penguasa. 7 syarat memberontak kepada pemimpin kafir. Itu pun kafir, bukan zalim. Beda antara kafir dengan pemerintah zalim. Kalau antum ditagih pajak, itu namanya kafir atau zalim? Tidak boleh memberontak. Pemerintah di sini menetapkan pajak, jadi kita berontak. Ini memberontak karena sebuah kezaliman. Apalagi ada kata-kata Nabi, tidak boleh memberontak selama mereka masih sholat. 6 mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini sama kayak Jahmi. 7 mereka mengingkari adanya keterkaitan takdir Allah Ta'ala dengan perbuatan hamba. Menurut mereka, perbuatan hamba tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Jadi Mu'tazilah sama Qadariyah dalam takdir sama. Sekarang yang paling banyak di Indonesia, nomor 8. Dan apa? Mungkin antum waktu SD juga kayak gini. Antum apa enggak lagunya? Wujud kidambak. Kok gitu? Mungkin antum begitu dulu. Kita itu begitu dulu. Baca. 8 Asy'ariyah. Mereka adalah pengikut Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari rahimahullah. Sebelumnya beliau menganut pemahaman Mu'tazilah selama 40 tahun. Kemudian berpindah kepada paham kullabiyah yang menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan mentakwil sebagian yang lain. Setelah itu menjelang akhir hayatnya, beliau kembali kepada pemahaman salaf dan menulis kitab Al-Ibadah dan Maqalatul Islamiyyin. Ya. Ada seorang ulama di zaman dahulu namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini 40 tahun di usianya menganut paham Mu'tazilah. Coba antum baca lagi paham Mu'tazilah yang nomor 6. Apa tadi? Mengingkari sifat Allah. Setelah 40 tahun dia mulai ya tobat setengah hati dan berpindah kepada paham kullabiyah, yang artinya sebagian Allah dia, sebagian sifat ditetapkan, sebagian lagi ditakwil. Di menjelang akhir hayatnya beliau kembali kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah di atas pemahaman salaf. Beliau menetapkan semua sifat-sifat Allah dengan apa yang layak untuk Allah, yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Untuk membuat buku putih, maksudnya pertaubatannya, sebagai bentuk pertaubatannya, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari membuat buku namanya Al-Ibanah min Usulid Diyanah dan Maqalat Al-Islamiyyin. Cuma kata para ulama, masalahnya Al-Imam Abu Hasan punya murid yang sangat banyak, yang di masa-masa beliau 40 tahun sampai ke kullabiyah, sampai kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, itu ada fase yang sangat panjang untuk kemudian sebagian murid-muridnya telah menyebar. Penyebarannya kemana-mana, dan akhirnya sebagian dari muridnya banyak yang tidak tahu adanya pertobatan beliau dengan menulis buku putih Al-Ibana. Sebagian mungkin murid-muridnya punya murid-murid yang akhirnya datang ke Indonesia, atau sebagian orang Indonesia yang datang ke tanah Arab dan belajar kepada murid-muridnya yang tidak tahu itu. Kalau orang zaman sekarang gimana? Sebenarnya kitab Al-Ibanah ini cetak udah banyak. Versi Indonesianya ada. Pernah diterbitkan oleh Pustaka Tibyan, judulnya Al-Ibanah, buku putih Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, pertaubatannya. Nah itu kalau kita kasih ini sama orang-orang Asy'ariyah Indonesia, ini Pak Ustaz, ini taubatnya Abu Hasan Asy'ari yang punya pemahaman udah taubat, antum ngapain melestarikan gitu. Maka mereka akan bilang ini buku atas nama beliau, dipalsukan. Ini orang lain yang nulis atas namanya. Jadi itu enggak dipercaya. Jadi susah juga. Kita bilang ini bukunya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, mereka bilang ini buku atas namanya dia, tapi bukan dia yang nulis. Lanjut. Di kedua kitab tersebut beliau menyebutkan bahwa beliau mengikuti pendapat Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbal, dan pendapatnya mengikuti semua pendapat Imam Ahmad, karena Imam Ahmad bin Hanbal termasuk Imam Ahlus Sunnah. Namun sayang, para pengikutnya mengambil pemahaman beliau ketika menganut paham kullabiyah dan menisbatkan pemahaman tersebut kepada beliau, sehingga mereka menamakan diri mereka dengan Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah Asy'ariyah Asy'ariyah, karena kan namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Lalu mereka dinamakan, menamakan diri, kami adalah kaumnya Asy'ari, mengikuti pendapatnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Padahal Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang punya pendapat sudah bertobat. Ya. Nanti tinggal membuktikan otentik bukunya benar atau tidak punya beliau. Kalau tidak percaya ya susah. Ya. Nah. Sedangkan kita punya pemahaman sesuai dengan pemahaman salaf. Di mana pemahaman salaf menetapkan semua sifat-sifat Allah tanpa takwil, tanpa tafwid, tanpa tamtsil, tanpa ta'til, dan tanpa takyif. Apa lima ini ada dulu-dulu banget di awal-awal buku ini. Kalau antum sudah hafal, ya antum balik lagi buku ini di bagian depannya. Asy'ariyah pernah dibahas di awal-awal sini. Apa itu takwil, tafwid, ta'til, takyif, tamtsil? Lima-limanya ada di sini. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan wajah Allah, menetapkan tangan Allah, menetapkan kaki Allah, menetapkan datangnya Allah, menetapkan turunnya Allah, semua ditetapkan, menetapkan bersamanya Allah, karena itu merupakan semua sifat-sifat Allah tanpa ta'wil, tanpa takyif, tanpa tamtsil, tanpa tafwid, tanpa ta'til. Adapun orang-orang Asy'ariyah zaman sekarang, mereka menetapkan sebagian, mengingkari sebagian. Makanya kalau kita bilang Allah bersemayam di atas arsy, mereka tidak mau percaya. Maka bilang, jangan bilang Allah bersemayam. Nanti kalau bilang Allah bersemayam itu kayak menetapkan Allah itu punya jasad, dan Allah dikungkung dengan tempat dan waktu. Allah turun ke langit dunia, jangan bilang Allah turun. Nanti kalau kita bilang Allah turun, berarti Allah itu dikungkung dengan ciptanya sendiri, yaitu tempat. Padahal yang ngomong Allah turunnya Allah, yang bilang Allah bersamanya Allah sendiri. Masalahnya adalah Anda sok pinter. Sok pinternya adalah mencoba untuk menggapai sifat Allah itu dengan akal Anda, lalu Anda berpikir kalau turun itu sama kayak itu kita turun. Anda berpikir kalau bersamanya itu kayak kita lagi duduk. Ya, soknya sok pinter. Coba kalau enggak sok pinter, maka Anda bilang Allah bersemayam, bagaimana saya tidak tahu, yang penting saya beriman sesuai dengan kemuliaan Allah semayamnya. Allah turun, saya mengimani bahwa Allah turun, bagaimana caranya saya tidak tahu, yang penting saya beriman bahwa Allah turun sesuai dengan kemuliaannya. Gitu sebenarnya kalau orang tidak sok pintar. Ya. Lanjut. Sedangkan beliau sendiri berlepas diri dari mereka. Di antara pendapat bid'ah mereka ialah, satu, mereka menetapkan 7 sifat, yaitu al-hayah atau hidup, al-kalam atau berbicara, al-ilmu mengetahui, al-qudrah atau kekuasaan atau kemampuan, al-iradah kehendak, as-sam'u mendengar, al-basar melihat, dan mereka mentakwil sifat-sifat ikhtiyariyah bagi Allah. 2, mereka mentaktil atau menghilangkan dan mentakwil sebagian sifat-sifat qabariyah Allah Ta'ala, seperti istiwa atau bersemayam. Mereka mentakwil menjadi istaula atau menguasai. Sifat tangan ditakwil dengan nikmat dan kekuasaan. Sifat wajah ditakwil dengan keriduan dan lainnya. Mereka tidak mau bilang Allah punya tangan, Allah punya wajah, tidak mau. Mereka bilang tidak ada tangan Allah, yang ada itu nikmat Allah. Allah itu enggak ada wajah yang keriduan. Lalu nanti kalau ditanya tentang ayat wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, antum bilang apa? Dan kekal wajahnya Tuhanmu yang Maha memiliki kemuliaan dan kemuliaan. Apa apa mau kau bilang wajah? Ya wajah itu keriduan. Bah, di mana-mana orang juga tahu kalau wajah wajah gitu. Ridho ridho sendiri lagi. Ngapain kok Allah capek-capek bilang wajah? Mendingan Allah bilang dan tetaplah keriduan Tuhanmu, kan selesai kan? Jadi kita enggak perlu kelahi. Ya. Tapi kok bisanya itu loh Allah bilang wajah. Lalu kita lebih pintar daripada Allah dan mengatakan bukan wajah, itu adalah ridho. Padahal Allah yang bilang wajah. Ya. Faham enggak maksudnya? Maksudnya gini, kalau Allah mau bilang itu ridho, ngapain Allah bilang wajar? Langsung aja ridho kan selesai. Sebagaimana Nabi bilang ridho Allah fi ridhol walid, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Selesaikan masalahnya. Nah, kenapa kok Allah biarkan kita berpecah? Dengan cara membuat ridho itu dijadikan wajar. Jawabannya sebenarnya kalau orang-orang sok pintar itu tahu, meyakini bahwa wajah adalah wajah, bagaimana bentuknya anda tahu, yang penting beriman, maka kita tidak bakal bertengkar. Tiga, mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman tanpa ada keinginan dan kehendak darinya dengan firman yang melekat pada zatnya. Empat, mereka secara akal berpendapat bahwa Allah Ta'ala boleh saja menyiksa orang-orang yang taat. Lima, menurut mereka sifat-sifat perbuatan bagi Allah adalah baru. 6. Menurut mereka, firman Allah Ta'ala itu kalam nafsi, tanpa suara dan tanpa huruf. 7. Dan pendapat-pendapat sesat mereka yang lainnya. Tapi yang paling terkenal adalah soal nama dan sifat Allah. Kita cukupkan dulu sekian kesesatan-kesesatan pada hari ini. Dan insya Allah kita lanjutkan pada Rabu yang akan datang. Allahu Akbar, Allah. pemahaman Ustaz AS, AH dan lain-lain itu termasuk aliran mana? Sebagiannya ada Asy'arinya, ada Qadarinya, ada Mu'tazilahnya, Mu'tazilahnya. Pada sebagian masalah begini, pada sebagian masalah begitu, pada sebagian masalah ada kesunah-sunahnya. Oh, berarti boleh dong diambil ilmunya, kan ada sunah-sunahnya. Maka saya jawab, kalau antum ditawarin botol, satunya sudah saya buka dan sudah saya minum kena bibir saya, satunya masih tersegel. Kira-kira antum mau ambil, tak giniin, antum kira-kira mau minum dari botol yang mana? Hah? Yang tersegel. Karena antum tahu saya bukan wali kan? Artinya, kalaupun ada kesunah-sunahannya, kalau dia campur-campur dengan yang kotor, maka jangan diambil. Apakah ada pelatihan fardu kifayah yang sesuai sunnah? Saya baru mengenal manhaj salaf kurang lebih 9 bulan dan baru sekali menghadiri pemakaman yang sesuai sunnah. Sangat beda dengan yang umum di masyarakat. Untuk ikut pelatihan fardu kifayah, antum bisa ikut timnya Ustaz Taufi'i, yaitu tim Ribat, yang salah satu kegiatannya adalah membantu pelaksanaan fardu kifayah. Kalau antum mau gabung lebih bagus. Dengan begitu, bila ada beberapa yang wafat, maka tidak tim yang itu-itu saja yang bekerja. Maksud saya ada regenerasi ya, ada regenerasi, ada ikon baru yang mau masuk, yang mau membantu. Di sini ada Abu Ammar. Mana Abu Ammar? Tidak ada. Abu Dafa. Ada Abu Ammar di belakang itu. Abu Dafa. Ada Akhi Raden. Ada Mas Ari. Nah, itu di antara yang antum bisa hubungi. Kenapa? Kalau tidak ke tangannya, kalau tidak tahu yang mana. Abu Ammar itu yang paling pojok dekat papan tulis. Cuman tunduk-tunduk dia. Abu Dafa mana dia? Ada kok maghrib tadi. Itu Abu Dafa. Kemudian nanti antum bisa tanya juga Ustaz Rafi, bilang saya mau gabung gitu, mau belajar. Bagaimana cara menjelaskan tentang salafi kepada teman di kampung? Menurut saya, antum ini kalau ngeliat tulisannya ya, ini mungkin adik yang 12 tahun itu ya, saya sudah mulai hafal tulisannya dia, karena i-nya bukan titik tapi lingkaran bulat ya, biasanya ini generasi milenial. Gini, siapapun mau umur berapapun, kalau memang masih baru belajar, menurut saya banyak-banyak belajar dan tidak usah sibuk menjelaskan kemana-mana. Karena syubhat di sekitaran kita itu banyak. Jangan dianggap begini, jangan dianggap orang yang menyimpang itu tidak pakai dalil. Mereka juga pakai Al-Quran Sunnah, cuman pemahaman mereka yang salah. Tadi kita baca Jahmiyah, Qadariyah, Asy'ariyah, apalagi Asy'ariyah. Asy'ariyah itu kalau antum ketemu ustaz, kalau mereka ketemu ustaz lawan ustaz, salafi dengan Asy'ari, itu perdebatan pun alot. Di antara yang pernah menjalani seperti ini, Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Yazid, Ustaz Firanda, yang orang-orang termasuk di antara ustaz-ustaz yang paling afdal ilmunya di antara ustaz-ustaz di Indonesia, pernah menjalani hal ini. Apakah kalah sebelah sononya? Enggak juga. Tidak bisa dibilang kalah, karena bagi mereka, mereka juga punya kekuatan. Cuma masalahnya adalah dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini bawakan Al-Quran Sunnah, ini bawakan Al-Quran Sunnah. Masalahnya kalau yang ini Ustaz Firanda, Ustaz Yazid, Ustaz Nulakim yang sudah lebih dahulu menjalani perdebatan-perdebatan seperti itu, mereka meyakini kita harus berdalil dengan Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman salaf dulu. Nah, bagi mereka, kita juga pakai Al-Quran, Sunnah, dan kita punya akal, jadi kita harus bisa mikir sendiri. Nah, jadi susah ketemunya bila tidak dipahamkan dulu, dicocokkan dulu. Kita ini pakai Al-Quran, Sunnah yang kita sama-sama yakini kebenarannya, boleh enggak berdalil dengan pemahaman kita sendiri atau harus merujuk kepada orang yang lebih tahu? Kalau mereka bilang boleh merujuk kepada pemahaman sendiri, enggak mesti kepada orang yang lebih tahu. Jadi meskipun ada sahabat Nabi berpendapat, kalau menurut kita berbeda, maka kita boleh ikut pendapat kita. Nah, kalau salafi enggak bisa. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita harus ikut pemahaman para ulama terdahulu yang lebih memahami, yang lebih paham. Ketika ada orang mengatakan enggak harus, ya selesai sudah. Mau bahas 3 jam, 4 jam, 5 jam, enggak selesai-selesai nanti. Itu ustaz-ustaz yang sudah duluan ya, yang sudah lebih mumpuni secara keilmuan, sudah lebih lama berdakwah. Ya, seperti Ustaz Yazid, Ustaz Nulakim. Banyak orang yang mendebat beliau. Sebagiannya ada juga yang tidak selesai. Itu pernah ada Ustaz Firanda dengan Ustaz Zainal Abidin lawan tokohnya siapa? Itu dan itu, gitu kan? Ini selesai atau enggak? Enggak, enggak selesai. Terus masing-masing pembuat YouTube ya, pemotong-potong yang pro ini dipotong-potong terus dikasih judul skakmat untuk Wahabi, gitu. Yang kayak gitu dapat jadi diramu. Ya tergantung dengan siapa yang dia pro. Begitu juga nanti yang pro dengan yang salah. Bikin ini keok. Gitu-gitu. Jadi ya enggak selesai. Itu bayangkan nih yang sudah lebih dulu saja, Ustaz Zainal Abidin, salah seorang ustaz yang paling, salah satu yang paling senior di Indonesia. Ustaz Firanda yang kita kenal kuat dalam sisi akidah, doktoralnya saja, disertasinya masalah aliran-aliran menyimpang. Itu tidak bisa menyelesaikan yang kita bilang itu skakmat, skakster, itu tidak bisa. Mereka pulang, mereka bawa sendiri, oh kita telah berdebat lawan Wahabi, mereka tidak bisa jawab gitu. Padahal kenyataannya tidak begitu, banyak jawaban, banyak dibantah ya. Bahkan mereka kalau di Bali jadi kalau baru mengaji, baru belajar, menurut saya tidak usah cemplungkan waktu diri antum terlalu banyak berdebat sana sini, karena syubhat di sana tuh kuat-kuat. Kalau belum banyak apa namanya, belum banyak ilmu, khawatirnya nanti setelah itu antum didebat, antum tidak bisa jawab, antum malah ragu dengan keyakinan antum sendiri akhirnya. Akhirnya oh, itu kan kamu tidak bisa jawab kan? Iya sih. Padahal memang karena antum itu tidak bisa jawab karena memang antum baru belajar, bukan karena antum salah. Tapi orang bilang gitu, oh kamu tidak bisa jawab kan? Makanya jangan sedikit-sedikit bid'ah. Kamu baru sedikit aja Wahabi memang. Ketusuk-tusuk. Akhirnya, ya sudah, tidak usah belajar lagi. Tidak usah kena sa'i. Ternyata aku salah juga ternyata. Yang salah bukan nasainya, yang salahnya antumnya. Baru belajar sudah mau jadi pendekar. Baru sedikit tendang, sedikit ini. Orang lain semua punya jurusnya apa ini, tenaga dalam gitu. Tenaga dalam dari jauh antum sudah tepat. Ini terakhir, bolehkah belajar tahsin, tajwid, tarjim dengan ustaz yang bukan bermana salaf? Saya pernah bertanya yang sama kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi, kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu saya nanya. Saya bertanya, Syekh, di kota saya nanya langsung ya, itu pakai mic, disuruh Syekh berdiri. Saya ingat saya ada di barisan kedua, bagian tengah, di depan kanan. Saya bertanya, Syekh, saya mau bertanya, di kota saya ada seorang dai, dia tidak bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami lebih mengenal dia sebagai dai Ikhwanul Muslimin, tapi dia punya sanad. Kabarnya dia punya sanad dalam Al-Qur'an dan banyak kaum muslimin yang belajar padanya, termasuk orang-orang yang mengatakan dirinya bermanhaj salaf pun ada yang belajar kepada dia. Karena faktor dia punya sanad itu. Pertanyaan saya, apakah saya biarkan saja? Ataukah saya katakan kepada orang-orang yang berpemahaman Ahlus Sunnah, jangan mengikuti dia, khawatirnya engkau dipengaruhi dengan pemahamannya. Atau dalam kelasmu kau dikasih formulir untuk jadi anggotanya, ya, anggota partainya. Begitu bagaimana? Maka Syekh Ali Hasan mengatakan, itu masuk dalam bab belajar kepada ahli bid'ah. Apa hukumnya mempelajari ilmu agama yang memang ilmu agama bermanfaat, tapi kepada ahli bid'ah? Kata beliau, belajar kepada ahli bid'ah hukumnya boleh dengan dua syarat. Bila hilang satu syarat, maka tidak boleh. Syarat yang pertama adalah sepanjang pelajaran dia tidak menyebarkan kebid'ahannya. Tapi siapa yang menjamin? Yang kedua, ilmu yang dipelajari tidak didapatkan dari kalangan ahlu sunnah. Ini contohnya, belajar bahasa Arab kepada orang Syiah, termasuk juga belajar tajwid kepada orang Ikhwaniyah, Hizbiyah. Ya, apakah boleh? Jawabannya tadi, satu, dia tidak menyebarkan pemahamannya sepanjang pelajaran. Sepanjang yang saya tahu dari yang pernah ikut, teman-teman sebagiannya ada yang ikut, dan mereka mengatakan pada kondisi yang bawah-bawah, iya memang tidak ada penyebaran, karena yang ngajar juga bawah-bawah. Tapi nanti ada yang level-level atas, dalam pergaulan kita sehari-hari atau dalam kelas, kadang-kadang masuk juga dalam masalah pemahaman, dan kadang-kadang kita ada perdebatan. Berarti di dalamnya ada proses penyebaran, cuman antum tidak tahu kapan itu terjadi. Yang kedua, ilmu tajwid, apakah di kalangan Ahlussunnah enggak ada? Jawabannya banyak. Anda di Mufid kita ada. Ini lagi buka ya, buka angkatan 3. Ustadznya sekarang mualliminnya ada 16. Di akhwat mualliminnya banyak. Di akhwat itu ada, bila saya tidak salah, sekarang mungkin ada 500 akhwat. Di ikhwan kita sampai angkatan 2 baru angkatan 2 270 orang. Ini bukan angkatan 3, 75 orang yang dewasa, ada beberapa belas yang anak remaja. Artinya itu ada. Di Masjid Nasai ada hari apa ya? Hari apa tasinya di sini? Hari Ahad. Ada tasinya di sini Ustaz Rofi dengan kawan-kawan dari Mahat Nasai. Ada yang di Regensi bersama Ustaz Bin Fadli. Ada. Bukan tidak ada pelajaran tahsin itu. Kita tidak melulu belajar akidah, manhaj, lalu kita melupakan Al-Quran. Artinya tidak ada kebutuhan untuk belajar dari kalangan Ikhwaniyah, apalagi yang dikhawatirkan nanti. Antum tidak tahu kapan, apalagi di masa-masa pemilu nanti, mungkin antum akan diajaknya untuk coblos partainya, untuk jadi anggotanya, dikasih syubhat-syubhat, akhirnya ikut ke sana. Belum lagi kalau di masjidnya, tokoh-tokoh sesat pun diundang di situ. Seminggu pertama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.